بعد رضيت الله رحمني ورحمه الله ونجد كان كجيب كتاب ضرور المرام كريا حافظ ونجد على السهران رحمه الله سيدرام كتاب جنائز وعن أسماء بنت رميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه أسماء بنت رميس وهو فاطمة mewasiatkan jika beliau meninggal agar dimandikan oleh Ali suaminya. Rasulullah taala jadi diriwayatkan oleh Daruqutni. Tentunya wasiat Fatimah sebagai salah seorang sahabat yang mulia, bahkan beliau anak Rasulullah SAW, apa yang diamalkan oleh para sahabat menunjukkan perbuatan itu boleh karena dekatnya zaman mereka dengan zaman Rasulullah SAW. Akan satu masa tentu mereka tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Di beberapa biografi disebutkan bahwa Fatimah wafat setelah sholat duhur dan dimandikan riwayat, Allah alam benar atau tidaknya, tapi di biografinya disebutkan bahwa Fatimah sendiri mandi mendekati waktu kematiannya, beliau mandi sedemikian rupa bersih dan mengganti pakaiannya, mengganti bajunya, kemudian tempat tidurnya dan menghadap kiblat, dan beliau berpesan kepada budaknya wanita, kalau aku mati maka kabarkan kepada orang bahwa aku telah mandi, kemudian yang diinginkan gak perlu dimandikan lagi. Tetapi terlepas dari benar tidaknya riwayat itu, ulama Islam, para ulama sepakat bahwa kalaupun seandainya benar, seandainya riwayat itu benar, kesepakatan para ulama Islam bahwa mandi jenazah atau memandikan jenazah sebelum kematiannya tidak teranggap. Tidak teranggap karena hukum ini dilakukan setelah orang meninggal dunia. Setelah dia mati, baru kemudian dimandikan, disolati, dan seterusnya. Maka jika benar apa yang disebutkan dalam biografi Fatimah, beliau mandi sendiri, kemudian wasiat kalau aku mati, sudah kabarkan aku sudah mandi, tidak perlu dimandikan, tidak benar. Allahu a'lam. Dan ini kalau dilihat dari seorang Fatimah yang kedekatannya sedemikian rupa dengan Rasul SAW, kemudian suami beliau juga seorang Ali radhiyallahu anhu, khalifah yang mulia dan sangat dekat dengan Rasul SAW, mungkin bisa dikatakan riwayat itu jauh kemungkinan benarnya. Itu seorang Fatimah dan Ali sebagai suaminya melakukan hal yang itu menyalahi kesepakatan seluruh ulama Islam kalau mandi jenazah setelah kematiannya. Al-Muhim, kembali kepada hadis bahwa mandinya atau salah satu dari suami istri memandikan pasangannya itu boleh dan ma'ruf dalam syariat, mustafid, sangat diketahui kalau itu boleh. Dengan demikian, anggapan sebagian orang yang mengatakan kalaupun itu suami istri, suami memandikan istri atau istri memandikan suami, maka tidak boleh bersetuan secara langsung ketika memandikan. Mereka sebutkan harus pakai penghalang, kain atau sarung tangan atau semisal. Enggak benar, karena mereka suami istri. Dan seperti telah lalu, terlebih kalau itu suami yang mati, status istri itu masih istri dia. Terbukti syariat memberikan iddah padanya 4 bulan 10 hari. Iddah itu berarti si wanita masih teranggap tahtal ismah, masih seperti istrinya. Dalam artian dia masih punya untuk tanggungan untuk menghormati hak suaminya. Oleh karena itu gak boleh kemudian dilamar, diminta oleh orang lain menghormati hak suaminya. Namun dari situ ulama sebutkan kalau dikatakan harus dengan penghalang atau semisalnya gak boleh bersentuhan langsung, tidak benar. Boleh untuk memandikan satu dengan yang lainnya, seperti yang dibawakan oleh Hafidz bahwa Fatimah pun mewasiatkan agar Ali suaminya yang memandikan beliau. Dan mungkin di sisi lain ini juga membantah biografi tadi yang menyebutkan bahwa Fatimah mandi sendiri sebelum wafatnya, kemudian pesan kalau beliau mati gak perlu dimandikan lagi. Buktinya beliau wasiat. Ini hadis yang diriwayatkan dari Bukhari bahwa kalau beliau meninggal akan dimandikan suaminya Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Di dalam kisah Fatimah yang sebelum itu juga beliau bawakan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah katakan lau muti qabli la ghassaltuki, kalau engkau meninggal sebelumku akan aku mandikan engkau. Ini semua dalil yang menguatkan bahwa boleh suami ataupun istri masing-masing memandikan pasangannya. Adapun wasiat Fatimah menunjukkan pula bahwa wasiat mayit hendaknya diamalkan, dilakukan tentunya selama wasiat itu tidak bertentangan dengan nilai syariat, tidak menyalahi khusus dari Al-Quran maupun Sunnah. Maka wasiatnya diamalkan. Dia mewasiatkan apa, hendaknya dilakukan apa yang dia wasiatkan. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu fi qisatil Ghamidiyah allati amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha fi zina qala thumma amara biha fa shalla 'alayha wa dufinat. Rawahu Muslim. Dari Buraidah tentang kisah wanita Ghamidiyah yang dirajam karena zina, kemudian setelah dia meninggal, Rasul perintahkan untuk disolati, kemudian dikubur. Hadis terkait bentuk atau macam-macam orang dilihat dari masalah menyolati jenazahnya. Secara umum tentu muslim, muslimah nanti disolati. Secara umum selama dia muslim atau muslimah meninggal maka disolati, dan itu hadiah. Dia kepada saudara-saudara muslim dia yang lain yang masih hidup untuk disolati. Dan orang yang disebutkan paling berhak adalah imam rawatib untuk mengimami sholat jenazahnya. Imam rawatib yang mengimami masjid itu yang jenazah disolatkan di situ. Maka dia yang imami sholat jenazah. Fuqaha katakan kecuali kalau jenazah mewasiatkan. Nah, ini misalnya kalau aku mati, hendaknya yang menyolati aku dalam dia mengimami sholat jenazahku bulan, anaknya atau mungkin siapa dia sebut. Maka seperti tadi wasiat mayit di lakukan. Wailah secara umum yang paling berhak ya imam rawatib yang mengimami masjid lima waktu. Kembali kepada hadis Buraidah, seorang wanita dari suku Ghamidah, dia Ghamidiyah, dirajam, hukuman had ditegakkan padanya. Ini membahas pula orang yang dihukum mati, hukuman had. Hukuman had itu hukuman yang ada ketentuannya dalam syariat. Dirajam, cambuk, dipenggal kepalanya. Ini namanya hukum had atau hudud. Hukum yang kedua disebutkan ta'zir. takzir hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam syariat. Syariat hanya menyebutkan dihukum. Seperti apa bentuk hukumannya? Tidak disebutkan dalam syariat. Maka yang ini kembalinya kepada ijtihad hakim. Kembalinya kepada ijtihad hakim yang sekiranya hukuman itu memberi efek jera, membuat orang takut untuk melakukan perbuatan serupa, kejahatan serupa. Tergantung hakim lebih mengerti terkadang hukuman itu pada hartanya disita, didenda, diloksa, terkadang mungkin ya penjara, terkadang cambuk, terkadang bahkan juga dibunuh. Tergantung mana hakim yang melihat yang paling maslahat. Kembali kepada mensolati jenazah yang diketahui melakukan dosa besar atau amalan kefasikan, selama dia makruf dikenal dengan kefasikannya, masyhur diketahui sangat di masyarakat kalau dia fajir fasik, maka imam rawatib para ulama sebutkan tidak dianjurkan untuk mensolati. Imam rawatib tidak dianjurkan untuk mensolati, termasuk di dalamnya yang dihukum mati tanpa tobat. Ya enggak, kalau tobat suruh tobat enggak mau gitu. Sampai mati dia dirajam, dipenggal kepalanya, suruh tobat enggak mau. Karena kalau dia tobat bersih dirinya, imam rawatib dan yang lain pun ikut menyolati. Tapi ketika diketahui belum bertobat, hendaknya imam rawatib tidak ikut menyolati jenazah. Para ulama sebutkan demikian pula orang-orang terpandang dalam kesolehannya, orang-orang terpandang dalam kesolehannya ini ketahui tokoh di masyarakatnya yang dianggap ngerti ilmu, ngerti agama, orang tahu ini orang soleh, orang baik. Maka seperti mereka untuk tidak ikut mensolati jenazah yang mati karena diketahui makruf melakukan kefasikan atau kefajiran atau belum tobat sampai mati. Karena yang diinginkan adalah efek jera dan hukumannya, agar orang berpikir kalau mereka melakukan kefasikan, melakukan kefajiran, akan disolati jenazahnya orang-orang terbaik di masyarakatnya. Karena mereka berharapkan dan keluarganya pun berharap bisa disolati oleh fulan-fulan-fulan yang dikenal soleh, dikenal ahli ibadah, taat. Karena sholat syafaat bagi orang yang disolati. Ini yang diharapkan sangat adalah orang-orang soleh. Nah, sebagai hukuman dan efek jera, mereka jangan ikut menyolati. Orang-orang terpandang itu dari imam rawatibnya. Karena di masyarakat jabatan-jabatan seperti ini kan terhormat. Imam rawatib dimuliakan oleh masyarakatnya, dihormati sedemikian rupa. Atau orang soleh yang diketahui ketakwaannya, agar pemberi efek tadi maka jangan ikut menyolati jenazah yang diketahui kefasikan atau kefajirannya. Selain daripada itu, juga ulama sebutkan agar tidak menjadi jaminan atau seperti malah menjadi support kepada pelaku-pelaku maksiat ini. Jaminan artinya atau support begini, seakan-akan mereka akan katakan, jangan khawatir, mau nyuri, kenal pencuri pulang, dikenal orang jahat, melakukan ini, itu, kau nanti mati, kalau kau mati, disolat di bulan, orang soleh, ampuni dosa, dapat syafaatnya. Yang mereka menyolati, bisa berdampak negatif. Jelek, akibat yang muncul, orang bisa tidak takut, tidak ada kesungguhan untuk meninggalkan maksiatnya, tidak ada efek jera pada perbuatannya, hanya dilarang orang-orang mulia dan berwibawa ini untuk menyolati jenazah yang dikenal ma'ruf dengan kefasikan atau kefajirannya. Tetapi tidak berarti pula jenazah tidak disolati. Tidak. Jenazah disolati. Disolati siapa? Umuman muslimin. Sisa kaum muslimin yang lain menyolati. Ini akan menjadi pembicaraan tentunya. Akan jadi sorotan. Kok fulan tidak mau nyolati? Imamnya, keluarganya mungkin sedih. Tapi ya itulah yang diinginkan dalam syariat. Mungkin yang lain akan bertanya-tanya, emannya, sayangnya, dan disolati orang-orang soleh, orang-orang terhormat, orang berwibawa. Jenazah tetap harus disolati, tapi yang nyolati masyarakat secara umum sini, orang-orang terpandang tadi jangan ikut menyolatinya. Demikian yang Fuqaha sebutkan terkait mensolati jenazah yang diketahui makruf dengan kerusakan dan kefasikan. Perkara lain yang mereka sebutkan, seorang yang meninggal ya bila karena kecelakaan misalnya, tetapi juga diketahui dia meninggal dalam kecelakaan itu karena juga ada dosa pada dirinya. Misalnya dia mencuri harta rampasan perang, ghanimah, dan itu dosa besar. Mengambil, mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi, diistilahkan gulung. Atau diketahui dia sengaja bunuh diri, sengaja bunuh diri bagi dia. didapati kemudian dia mati seperti dalam kisah perang Khaibar. Aruf kisahnya orang yang perangnya luar biasa, membela kaum muslimin, para sahabat perjuangannya hebat. Berhasil ketika dia kena luka, gak tahan, gak sabar karena perihnya, sampai dia bunuh diri. Dia dibina. Yang semacam ini termasuk di dalamnya pula yang meninggalkan hutang saat dia mati, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga untuk menyolati. Maka tadi dia orang terpandang, orang soleh, imam usolihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan keluarganya untuk mensolati. Seperti tadi, dia sebagai muslim ya harus disolati jenazahnya. Tidak biasa orang sebagian awam kaum muslimin atau keluarganya cukup disolati. Ada orang terpandang, bahasa kita mungkin alim ulama, imam, wafik, musyrik, orang-orang penting ini tidak boleh menyolati, jangan disolati. Sebagai yang telah tersebut untuk memberikan hijrah kepada pelaku-pelaku lain, termasuk utang agar yang lain tidak menggampang-gampangkan. Rasul sengaja tidak mau menyolati orang yang diketahui meninggalkan utang. Adapun yang mati terbunuh karena hukuman had yang ditegakkan kepadanya, atau sudah diketahui dia bertobat sebelum dibunuh, karena mungkin nunggu keputusan pengadilan sekarang. Kan dikejar dia nunggu untuk dieksekusi. Sekian hari di penjara mungkin diketahui perubahannya, jadi orang soleh, tobat, masya Allah, sholatnya, zikir yang bagi doa, jadi dia tobat, berubah jadi orang baik, orang ini. Al-Muhim, yang semacam ini jumhur ulama, kalau diketahui seperti itu maka disolati. Kalau diketahui telah berubah, sudah tobat, kejaran dia masya Allah, banyak sholat malam, dikir, doa, atau semisal. Makanya Romidia ini kembali kepada kasus sahabi ya radhiyallahu ta'ala anha. Kisahnya ma'ruf, ketika awal dia datang masih hamil, dan beliau yang meminta menunjukkan tobatnya, menunjukkan kejujuran dan kebenaran tobatnya, minta untuk ditegakkan hukuman had pada dirinya. Kita harus dilihat, tapi karena kondisi hamil, Rasul tolak. Rasul katakan idhabi hatta tadhi hamlaki, nanti pulang saja dulu sampai nanti melahirkan bayi yang dibunuh itu. pulang kan? Atau pulang dia? Karena kalau seandainya dirajam, bisa berakibat fatal karena kandungan yang di perutnya bisa juga mati. Dan itu tidak rahmat dan tidak hikmah sama sekali. Nah, ini benar harus dikatakan pulang saja dulu sampai anak mulai. Sampai kemudian lahir, kembali bagi dia. Ini juga tobatnya yang benar-benar ini tak perlu dijaji. Kembali Rasulullah SAW karena rahmatnya. Idhabi hatta taftini. Kamu pulang sana, susui dulu anakmu. Kembali, butuh ASI dari ibunya. Si butuh-butuhnya kasih sayang seorang ibu, belayar seorang ibu. Si beriwak kalau bisa makan, urusin dulu bayi ibu. Almohen dia kembali urusin bayinya setiap waktu. Sampai kemudian dia kembali meminta untuk ditegakkan hukum hak rajam pada dirinya, kemudian dirajam oleh para sahabat yang perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dirajam, ada sebagian yang mengatakan hadihi ja'at wa ja'at wa ja'at tamut kamaita. Omongan yang seharusnya tidak terucapkan. Dia katakan ini perempuan yang ada kapoknya. Datang ditolak Nabi, datang ditolak Nabi, ditolak, ditolak. Seperti mayit orang yang sudah bangkai, sudah mati ini. Berapa kali dia datang, berapa kali dia minta. Makanya benar Rasulullah katakan, mah, jangan kamu berkata begitu. Laqad tabat ilallah taubatan law qusimat ala ahli madinah law wasi'at. Sungguh perempuan ini memilih telah bertobat kepada Allah. Dan sebenarnya kalau saja tobatnya itu dibagi kepada penduduk Madinah semua akan mencukupi. Seandainya tobatnya wanita ini yang dirajam tengah zina dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah untuk menghapus dosa-dosa mereka akan mencukupi. Ya Rasulullah menguji menyanjung tobatnya wanita ini benar-benar minta untuk ditegakkan hukum padanya. Datang radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Ada di rapat lain lalu singat ala sabina rajulan, kalau dibagi pada 70 orang akan mencukupi tobatnya. Ada jidu akhar man an tajuda binafsiha lillah. Apa pernah kamu mendapati orang yang lebih loman, lebih derma untuk Allah dengan mendermakan jiwa raganya? Kalau orang mendermakan hartanya walaupun mungkin ini tapi gampang lah, harta jadi-jadi lagi. Mengeluarkan 1 juta, 10 juta, 5 juta diinfakkan itu gampang. Nah ini jiwa raganya dia dermakan untuk Allah, minta untuk dibunuh, dirajam. Hanya Rasulullah kemudian menyanjung beliau, Rasulullah SAW. Hadis di sisi lain menunjukkan penting bagi kita bahwa yang namanya negeri muslim atau pemerintahan muslim, masyarakat muslim tidak menjadi syarat untuk bersih suci dari dosa, dan itu tak mungkin ada. Maka di zaman Rasulullah SAW, ini wanita berminyak zina, tadi aja. Jadi selain Ma'iz, orang sahabat yang juga minta untuk dirajam, terjadi beberapa dosa kemaksiatan. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, sebaik-baik zaman di mana Rasulullah SAW masih hidup. Apalagi yang ke belakang jauh, semakin jauh dari kenabian. Maka bukan menjadi syarat, artinya gak akan dikatakan itu negeri muslim, gak akan dikatakan itu masyarakat muslim kalau masih adanya maksiat di situ, adanya dosa. Gak mungkin. Manusia enggak luput dari dosa, dari maksiat, selama mereka tidak menghalalkan perbuatan itu, mereka tidak musyrik kepada Allah. Di muslim ditegakkan syiar-syiar Islam yang nyata. Di situ ada azan, ada sholat lima waktu, Jumat, Id, dan lain sebagainya. Karena sebagian orang yang terfitnah selalu menggembar-gemborkan bahwa ini banyaknya kemaksiatan di negeri ini, banyaknya begini, berarti ini pemerintah bukan pemerintah muslim, negeri ini bukan negeri muslim, ini negeri jahiliyah, ini negeri kafir, ini. Dengan bukti apa? Karena banyak maksiat, banyak perjudian, banyak zina, banyak khomer, banyak ini, banyak itu. Yang mana ada negeri yang lepas suci, bersih, sama sekali? Tidak mungkin. Terjadi di zaman Rasul, bisa berkata. Itu terkait kisah Hamidiyah yang kemudian disolati jenazahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rahmatnya masih memberi waktu kepada Hamidiyah setelah dia hamil, masih memberi waktu setelah dia menyusui. Dari rahmatnya dan orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka seperti orang yang tidak punya dosa bersih. Taubat tajibu ma'fablaha, taubat dia menghapus dan membersihkan dosa-dosa dia yang sebelum itu. Al-Mu'im kembali kepada bab bahwa yang mati karena hukuman had dan diketahui dia bertobat baik, maka disolati jenazahnya. Hanya bedanya tobatnya belum disanjung oleh Rasul yang ditolak atau yang tidak patut disolati oleh imam atau tokoh masyarakat, orang-orang soleh adalah tadi orang yang dikenal, diketahui selama hidup dengan kefasikannya, dengan kefajirannya, lalu pelaku dosa ini, pelaku dosa itu. Ya terakhir mungkin masalah rajam. di hukuman dalam Islam yang ada di dalam Quran semula, tapi kemudian dihapus, nasakh istilahnya, cuman hanya dihapus bacaannya, namun hukumnya tetap dipakai. Ada dalam Quran itu ayat yang dihapus hanya bacaannya, sudah tidak dibaca lagi, sehingga tidak ada di Quran bacaannya. Dulunya ada ayat, dulunya awalnya ada ayat dibaca di dalam Quran, yaitu firman Allah yang berbunyi wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma batta, dan seorang yang telah beristri atau seorang wanita yang telah bersuami berzina, maka rajamlah sampai mati. Kemudian ayat ini dihapus bacaannya, sehingga tidak ada, tapi hukumnya tetap ada dan dipakai di dalam Islam. Kata Syekhul Islam rahimahullah, dari rahmat Islam semenjak zaman Rasul SAW belum pernah ditegakkan hukum rajam dan paling bagus sampai mati dengan persaksian, belum pernah ada. Yang ada hanya pengakuan, karena rajam hanya bisa dilakukan dengan salah satu dari dua ini, yang saksi empat orang melihat dengan mata kepalanya sendiri, dan saksi pun seperti yang adil ma'ruf bisa diterima persaksiannya, atau itu pengakuan seperti orang India manis datang mengaku, tidak ada saksi, dia mengaku berbuat, minta untuk dihukum yang bersih dosanya menghadap Allah, tidak lagi membawa dosa tersebut. Dalam Islam belum pernah terjadi rajam, karena mereka mengecam musuh-musuh Islam, Islam itu jahat, Islam itu begini, tidak berperi kemanusiaan. Dan belum pernah terjadi, dengan saksi belum pernah terjadi. Pernah di zaman Umar, empat orang menghadap Umar mengaku melihat fulan berbuat dengan fulan. Tanya dan bersatu oleh Umar, betul kamu melihat? Betul oleh Umar. Dan malam kejadiannya mendekati subuh, kamu melihat sendiri tiba masuk ke dalam sumur, aku lihat sendiri. Tanya yang kedua, kamu lihat sendiri? Aku lihat sendiri. Yang ketiga, kamu lihat sendiri? Aku lihat sendiri. Yang keempat, kamu lihat sendiri? Kata dia, aku melihat badannya di atas badannya, laki di atas perempuan. Kamu melihat, kata Umar, tiba masuk ke dalam sumur, karena yang namanya zina yang sampai dihukum rajam harus seperti itu. Ketika tiba masuk sumur, itu yang ada hukuman rajamnya. Itu sekedar mungkin afwan, maaf, ciuman, pegangan, ini itu dosa, jelas itu maksiat, dosa besar dan ini, tapi gak sampai rajam. Rajam itu kalau sampai hubungan suami istri tiba masuk sumur. Nah, yang keempat itu mengatakan melihat badannya di atas badannya. Kamu lihat tiba di atas sumur, kata dia, gelap wahai Amirul Mukminin. Sama-sama aku enggak jelas. Keempatnya dicambuk oleh Umar. Keempat-empatnya dicambuk. Ditolak persaksiannya karena enggak lengkap empat orang. Yang satu masih meragukan, enggak jelas-jelas dia melihat. Hasil dari rahmatnya Islam, wallahu ta'ala alam.